antara perkara yang kita lihat jadi satu fenomena dalam masyarakat kita, apabila ada pihak-pihak tertentu, dia baca hadis-hadis akhir zaman, kemudian dia kaitkan terus dengan kejadian-kejadian tertentu. Umpamanya, kita pernah dengar tentang hadis lelaki kulit hitam yang akan meruntuhkan Kaabah. Siapakah lelaki itu? Tuan-tuan tak pernah dengar? Dikatakan lelaki itu ialah Obama. Ada hadis mana dia kata Nabi maksudkan Obama, tapi sampai Obama tak jadi presiden dah, tak runtuhlah Kaabah tu. Jadi ada fenomena dia baca hadis, dia tempek peristiwa tu. Dia baca hadis, dia tempek peristiwa ni. Mungkin hadis tu sahih, tapi mungkin kejadian-kejadian itu kan, mungkin boleh Datuk berikan pencerahan sikit kepada kita. Terima kasih. Saya ada pengalaman semasa perang Teluk, Saddam Hussein lawan dengan Amerika dan sekutu. Semangat terutama saya di Jordan ketika itu. Di Jordan ketika itu semua semangat lawan Amerika. Apatah lagi ketika itu Saddam telah hantar soruh roket dah dan kena Tel Aviv. Semua semangat. Jordan menyokong Iraq. Masjid-masjid semua kunut nazilah doa supaya Allah musnahkan Amerika. Nama Bush, Blair semua masuk dalam kunut. Tak apalah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, orang yang pro Saddam ni, tak apa, saya bukan kata Saddam, nak komplain Saddam. Sebut Saddam ni lah lelaki yang dijanjikan oleh Nabi, Qahtani dan seumpamanya, ambil habis hadis-hadis tu, bubuh pada Saddam Hussein. Ini sering berlaku apabila orang dia nak angkat satu orang, dia guna hadis-hadis tu tanpa dia melihat secara objektif sehadis itu secara ilmiah. Ada hadis-hadis yang memang telah berlaku. Contoh hadis-hadis yang kita tengok, kita rasa berlaku, antaranya hadis Abu Dawud yang tuan-tuan selalu baca, yushiku antatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala la, bal antum yawma idzin kathir, walakinnakum ghutaa' ka ghutaa'i sayl. La yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi kata dibimbangi nanti umat-umat semua akan berkumpul mengambil tindakan kepada kamu, pada umat Islam, macam orang ramai berkumpul kepada Qas'ah. Qas'ah ni dulang Arab yang boleh makan sampai 3 sampai 9 orang, dulang besar. Nabi kata nanti pada akhir zaman semua orang akan berkumpul buli kamu. Nampak berlaku tak? Berlaku tak yang tadi? Ini yang berlaku semua. Yahudi tiba kita, Kristian pun tiba, Hindu di India pun buat kita. Sahabat bertanya, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah ketika itu sebab kita sikit? Sahabat ni dia rasa banyak dah. Orang tak boleh buat apa kat dia. Dia ingat barangkali zaman tu lagi sikit kot orang Islam. Sampai tak boleh buat apa langsung ni pasal apa? Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Amin qillati bina alam sebagai riwayat. Kita sikit ke Rasulullah? Nabi kata la, bal antum yawma idzin kathir. Tak, pada zaman itu kamu ramai. Walakinnakum ghutha ka ghutha isail. Tapi kamu bagaikan buih sampah sarap di atas permukaan air. Sampah atas permukaan air buih itu, air pergi kiri, dia pergi kiri. Air pergi kanan, dia pergi kanan. Dia tak ada penderian. Nama saja orang Islam. Orang buli orang Islam merata, kita tak bertindak. Semua takut. La yanzi'anna Allah. La yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah tarik daripada dada musuh kamu perasaan takut pada kamu. Wa yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan campakkan ke dalam dada kamu wahan. Dulu orang musuh Islam takut. Orang yang dah haibah Islam ni, orang duduk orang takut. Orang gerun pada dia. Allah jadikan orang gerun dengan dia. Tapi orang tak gerun orang Islam. Nabi sebelum dia bergerak, dah gerun dah. Abu Bakar sebelum bergerak, gerun. Omar, gerun pada dia sampai orang nak gunting rambut Omar tu pun gerun. Sampai terluka diri dia. Kita orang tak gerun. Orang boleh bully kita. Orang boleh buat tuntutan macam-macam pada orang Islam. Israel berapa juta ya? Arab berapa ratus juta? Tak boleh buat apa kat Israel. Oh, Hindu di India bunuh orang Islam. Tuan tengok, kemarin pun bunuh lagi. Tambak tangan satu orang muda Islam. Pukul ramai-ramai bagi mati. Al-Wahan, asal perkataan Arab, lemah, daif. Sahabat tanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa maksud wahan ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Berlaku tak? Berlaku. Yang tu kita nampak. Ada sebahagian yang berlaku yang kita tak tahu. Sebagai orang kata berlaku. Imam Nawawi kata telah berlaku. Tapi kita, saya tengok kadang-kadang saya pun tak pasti dah kata berlaku ataupun belum berlaku. Nabi kata sinfan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sinfan min ahli nar lam arahuma qat. Dua golongan ahli neraka yang aku belum tengok. Qaumun bi aidihim qaumun lahum siyaqun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nas. Kaum yang ada siyat. Siyat ni apa? Cemeti. Nabi kata, Nabi tak pernah tengok tapi dia akan berlaku. Ada orang yang ataupun unasun, manusia yang puak, yang ada cemeti. Tahu cemeti yang pukul orang tu? Kan? Ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu panjang. Yadribu nabihan nasa, dia pukul manusia dengan itu. Ulama-ulama dulu kata, yang tafsir hadis kata, dia ni maksudnya puak, sebagian kata polis-polis yang zalim. Tapi Nabi sebut tu seperti ekor lembu tu kita tak tahu. Tapi mereka kata tafsiran kepada orang yang zalim, yang pukul rakyat. Berlakulah panjang sejarah. Yang kedua, wanisaun kasiatun ariyatun mumilat mailat ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna riha wa inna riha la yujad fi min masiratin kada wa kada. Maksudnya Nabi kata, yang kedua ialah wanita berpakaian tapi bertelanjang. Berjalan menarik perhatian dan mereka itu mumilat, boleh banyak maksud, tapi salah satu maksudnya orang akan suka dengan dia orang. Mailat, dia condong, maksudnya menyebabkan dia pun condong pada orang. Ru'usihinna ka asnimatil bukhtil mailah, kepala mereka sempat bagaikan belakang unta. Kan bonggol unta tu bila dia banyak daging dia kan dia condong kan. Dia kepala dia macam tu, kata Nabi. La yadkhulnal jannah, tak akan masuk syurga. Apa maksud berpakaian tapi bertelanjang? Sebagian kata mereka berpakaian dalam nikmat tapi kufur. Depa anggap metafor. Tapi sebahagian ulama-ulama hadis menyatakan pakaian ada tapi bertelanjang, pakaian yang tak cukup menutup aurat. Pakai tapi nampak aurat dia. Ini Nabi sebut sinfan min ahli nar lam arahuma qat, dua golongan daripada ahli neraka yang aku belum tengok. Adakah mereka yang kita tengok hari ini ataupun memang hak namai? Atu wallahu a'lam. La taqumu sa'ah hatta ya'uda ardul arab murujan wa anhar. Hadis Muslim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hak ni kita mula tengok dah. Tanah Arab dah mula hijau. Tuan-tuan pergi Mekah pun hijau lah sekarang. Pokok pun dah banyak. Ayam pun dah ada lebih dah. Ha, itu kita mula tengok. Ini 1400 tahun punya cerita. Kan? Nabi kata, isabatan min ummati ahrazahallahu an-nar. Dua puak di kalangan umat aku yang Allah pelihara mereka daripada neraka. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i. Isabatun taghzul Hind. Satu pasukan yang akan memerangi Hindu, India. Sekarang kita tengok India tindas orang Islam kan? Tapi Nabi kata akan ada umat Nabi akan perang India. Wa isabatu takunu ma'a Isa bin Maryam. Dan satu puak yang akan bersama dengan Isa bin Maryam. Dua-dua ni ahrazahumallahu minan nar. Allah selamatkan mereka daripada neraka. Ini kita tak tengok lagi perang India ni. Umpamanya. Apa lagi? Nak ingat lah. Apa lagi nak ingat? Apa lagi cerita? Hadis-hadis fitan. Umpamanya. Kalau sebut bahawa kita teringat. Bukan tua. Lama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim umpamanya. Nabi kata. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'al laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yubi'u ar-rajulu dinahu bi'aradin min ad-dunya. Nabi kata bersegeralah buat amalan sebelum datang fitnah bagaikan malam yang sangat gelap. Seorang itu paginya beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, pagi menjadi kafir. Yubi'u dinahu bi'aradin min dunya. Dia jual agama dia dengan habuan dunia. Akan berlaku. Pagi kita tengok bagus punya syekh, petang kafir. Kaqita'i fitanan kaqita'il laylil muzlim. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ini semua tanda-tanda akhir zaman. Sebab tu kalau boleh, kita tak usah hidup akhir zaman. Betul tak? Tuan-tuan mahu ke hidup akhir zaman? Gelap, kita mungkin keliru. Lebih baiklah kita jangan mati pada akhir zaman. Supaya kita tak keliru. Yang seorang orang tu dia seronok dia nak hidup akhir zaman. Kita kalau boleh, kita tak mahu fitnah ni semua. Kerana ia sangat berbahaya untuk agama kita. Fitnah tu bukan tuduh orang. Fitnah itu ancaman terhadap agama, terhadap keamanan dan diri kita. Allah. Saya bukan nak puji Datuk Mufti ni. Tapi hadis yang dia baca last tadi, itulah soalan saya yang berikutnya. Jadi oleh kerana dia dah baca, saya terpaksa buka balik tengok hadis mana nak baca. Kan? Jadi oleh kerana saya telah bersiap sedia, kerana Datuk ni akan baca hadis-hadis yang saya rasa akan keluar. Jadi adalah soalan spare. Jangan takut. Tapi sebelum tu, Datuk sebut tadi ka'as matil bukh tu ah. Seperti bonggol unta. Datuk juga sebut dulu, dia kata masa orang duk sakan sangat capal kasut Nabi, kenapa tak buat unta? Pasal Nabi pun naik unta. Kita ada bank cap unta. Tuan-tuan pi bank mana? Tuan-tuan bank apa? Bank rimau. Tak sunnah. Bank yang sunnah ialah bank unta. Bank mana Cik Nazri? Ha? Arab Malaysia Bank. Tak tahu ada tak ada. Bank unta tak bank unta? Jadi semua kena pergi bank unta. Jadi sungguh Datuk, alhamdulillah dia perlis tak ada. Kalau ada kita pergi tangkap tambak. Depa buat sungguh perarakan unta. Oleh kerana di Malaysia tak ada unta, maka jadilah orang-orang unta. Tahu tak? Di mana tak tahu, kita duduk heran. Di belakang unta ni, dia dua ketul kan? Kepala orang. Jadi bubuh. Dulu kita tengok Cina ya, tarian naga, betul tak? Saja saya ulas sikit lah bagi Datuk berehat. Boleh dia tanya tu, tapi saya bagi Datuk rehat sahab. Kan? Dulu tarian naga lah. Sekarang orang Melayu membuat. Dia buat berlakon unta. Jadi yang duduk depan tu kepala dia tinggi sikit. Yang belakang tu dia kena tunduk sikit. Kita duduk ingat unta mana ni? Ingatkan unta, saudagar unta Jamal Pak Tungku. Rupa-rupanya ni unta mana? Unta orang kita buat. Kerana kononnya Nabi naik unta, jadi kita kena belarak bawa unta. Kelihatan sangat membodohkan. Masa tu Datuk kata agama ni mesti tak boleh kelihatan bodoh. Kalau kita nak kira unta, Abu Jahal pun naik. Unta pasal tuan-tuan kalau nampak orang belarak unta, tuan-tuan kena tanya, unta siapa? Unta Bulahak? Unta tak ada langsung. Baik. Saya, Datuk sebut tadi tentang beriman pagi, kafir petang. Beriman petang, kafir. Memang saya nak tanya tajuk itu. Tapi saya rasa ada satu hadis yang mungkin untuk mengingatkan kita semua. Nabi SAW sebut, bila berlakunya fitnah akhir zaman, yang duduk lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari kepada fitnah itu. Jadi ini mungkin sebagai pedoman kepada kita, minta Datuk huraikan maksud al-qa'id khair minal mas. Yang duduk itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan itu lebih baik daripada yang as-sa'i, berlari kepadanya. Sebab saya tengok hari ini orang kita dia tak ada hala tuju. Dia macam nak pergi kepada fitnah itu. Lebih sila dan itu. Terima kasih. Hadis peringatan Nabi kepada sahabat bila berlaku fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Hadis inilah yang digunakan oleh sebahagian besar para sahabat untuk mengelakkan diri daripada terlibat semasa berlakunya pergaduhan di antara Ali dan Aisyah. Sayyidina Ali dan Aisyah berperang pasal isu Sayyidina Uthman. Bila berlaku peperangan antara Ali dan Muawiyah, wal mashi fihi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya orang yang bersegera terlibat itu tak bagus. Sebab tu Nabi memuji Muhammad bin Maslamah, bila berlaku fitnah, kita jangan masuk. Jangan join fitnah. Berjalan pergaduhan tu kita jangan join. Bila dia join, macam itulah. Bila orang join, kadang-kadang apatah lagi fitnah yang membabitkan politik. Oh, golongan ni, kadang-kadang dia, yang ni dia macam ni, besok dia jadi macam ni. Dia menggunakan slogan yang macam-macam. Nabi kata, dalam hadis tadi, Nabi beritahu, yang selamat, Muhammad bin Maslamah Nabi puji, kerana al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Sebab fitnah mengelirukan. Sayakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari, akan keluar satu kaum di kalangan umatku yang membaca Al-Quran. Walaisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Apa yang kamu baca Quran dibandingkan mereka, tak ada apa Quran kamu. Mereka ni kaki baca Quran hebat. Wala salatukum wala salatuhum ila salatikum bisyai. Semayang kamu tak ada apa nak dibandingkan semayang mereka. Semayang kuat. Wala siyamuhu ila siyamikum bisyai. Puasa mereka banding puasa kamu tak ada apa puasa kamu. Maksudnya hebat dah kuat ibadat dah kuat dah. Yaqra'una al-Quran wa yahsabuna lahum wa huwa 'alaihim. Nabi kata mereka baca Quran, mereka sangka Quran tu sokong mereka. Sebenarnya Quran itu menentang mereka. Wala tujawizu salatuhum taraqiyahum. Dalam sebagian qira'atuhum. Salat mereka, bacaan Quran mereka tak lebih daripada halqum mereka ni. Hujah-hujah Quran mereka tak pakai. Nabi kata. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahbu minar ramiyah. Mereka terpancul keluar daripada agama macam panah terkeluar daripada busa dia. Inilah puak khawarij. Puak yang menggunakan agama dengan slogan agama. Tetapi Nabi kata mereka ahlun nar. Kilab ahlun nar. Anjing ahlun neraka. Ni fitnah akhir zaman. Ali perang mereka ni. Yang ni berlaku pada zaman itu. Ali perang mereka. Slogan mereka lawan Ali apa dia? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Dia kata Ali tak hukum dengan hukum Allah, Muawiyah tak hukum dengan Allah, Osman tak hukum dengan Allah. Hukum Allah mana kami nak buat? Yang puak kami nak buat. Kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar maksudnya batil. Ini antara yang Nabi sebut. Sebab itu apabila Ali bergaduh, berperang dengan Muawiyah, Muawiyah tu Muslim. Tapi dia berbeza dengan Ali dalam kes Zainal Osman. Aisyah juga macam tu. Bukan kerana isu dia. Mereka tak macam Khawarij membangkitkan isu agama. Mereka bangkit isu pentadbiran. Orang tanya Ali. Ni puak-puak hak lawan dengan Ali ni. Hak orang Islam juga ni. Hak tak setuju dengan Ali merintah ni. Amunafiquhum. Adakah mereka munafik? Ali kata, wahum minasyirk. Amusyrikuhum. Adakah mereka musyrik? Depa lawan Ali, menantu Rasulullah. Bapa, suami pada Fatimah. Puak-puak ni yang lawan pemerintahan Ali ni. Adakah mereka ni musyrik? Kata Ali, wahum minasyirki farru. Mereka itu melarikan diri daripada syirik. Maksudnya aku tahu mereka akan musyrik. Amunafiquhum. Adakah mereka munafik? Ali kata, wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wahum yadhkuruna Allah kathira. Orang munafik sebut Allah sikit, mereka sebut Allah banyak. Faman hum. Siapa yang duk lawan kau ni Ali? Puak-puak duk lawan tu. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara-saudara kita melampau kepada kita. That's all. Banyak tu saja Ali bagi. Ali tapi Khawarij dia lawan Ali, dia kafirkan Ali. Ini antara tanda yang Nabi bagi tahu, nubuah, dalail nubuah. Benda kaum yang tak muncul pada zaman Nabi, Nabi bagi tahu akan muncul. Sebab itu fitan tadi. Apabila berlaku fitnah, orang sahabat-sahabat tak mau terlibat. Kerana yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berjalan, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya yang tak terlibat itu lebih baik. Bila sampai kaum muslimin sama-sama agama, mula kafir mengkafir di atas perkara yang bukan agama, kita jangan terlibat. Jangan terlibat. Sebab tu orang tanya, siapa yang terbaik ketika Ali berperang dengan yang terbaik? Majoriti sahabat yang tak terlibat, itu yang terbaik. Bukan kata salah Ali. Ali lebih benar daripada Muawiyah. Betul. Aina Syamsu min Suraya wa aina Muawiyah min Ali, kata penyair. Di mana bintang, di mana matahari dibandingkan Suraya, bintang Suraya, di mana Muawiyah nak dibandingkan Ali, tapi bukan dengan mengkafirkan. Maka ini pengajaran juga hadis-hadis akhir zaman, supaya kita apa-apa pun jangan lajak lidah kita. Nabi kata yaqra'unal Quran wa yahsabuna lahum wa huwa alaihim. Baca Quran, dia sangka Quran sokong dia. Quran itu menentang dia. Ini adalah antara perkara yang Sayyidina Ali telah hadapi waktu Khawarij, dan kita mudah-mudahan tidak muncul lagi pada zaman kita hal-hal yang begitu. Alhamdulillah, dan saya akan tutup dengan soalan yang terakhir yang juga penting sebelum saya nak menutup forum ni. Bila kita bincang akhir zaman dengan fitnah-fitnah yang telah dihuraikan oleh Datuk tadi dan banyak benda-benda yang Nabi sebut untuk mengingatkan kita, saya rasa akan timbul nanti wujud kita minta dijauhkan. Mungkin ada yang faham dah akhir zaman ni. Sekejap lagi kalau masjid umum ada makan, pakat tak ambil dah. Siapa tak makan? Akhir zaman. Ada dulu Datuk kan, tak tahulah siapa cerita, tak tahu, balik ke kampung buang TV-TV ni. Buang habislah dunia ni pasal dah akhir zaman. Tak mau dah pergi kerja esok ni, semua tak pergi kerja dah, nak main masjid. Akhir zaman. Orang kata tak mau dah dunia ni pasal akhir zaman. Tapi gaya ketuan-tuan ni macam awal zaman ni. Kan, sakan 20 tu. Macam mana Datuk? Ha? Akhir zaman ni kita nak kena tinggal semua dunia-dunia ni. Tak boleh dah duk bercari, tak boleh dah jadi kaya kan. Hidup ala kadar pasal semua nak kiamat dah ke? Ha, bagaimana sikap kita yang sewajarnya, dan mungkin Datuk boleh membuatkan kesimpulan akhir. Alhamdulillah masih kekal lah tuan-tuan di sini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas sama cerita dah ni. Sama ada kiamat datang, kiamat tak datang, amalan-amalan kita. Amalan kita. Kita bukan disuruh untuk tunggu kiamat. Yang kita disuruh ialah untuk beramal. Nabi kata badiru bil amal. Tadi hadis tadi. Bersegera beramal sebelum datangnya fitnah. Jadi kita beramal. Kalau lah kita solat-solat, akhir zaman tak main. Tak ada kaitan dengan akhir zaman. Kalau kita duduklah akhir zaman, kita akan tahu. Akhir zaman ni tuan-tuan, tanda kiamat ni banyak. Nabi wafat tu pun tanda kiamat dah. Lepas tu tanda-tanda kiamat yang lain muncul, yang tu muncul puak yang berperang, Hasan dan Ali dan Muawiyah berperang, Hasan memendamaikan. Semua itu tanda-tanda kiamat. Munculnya api, munculnya macam-macam. Semua yang tanda-tanda yang Nabi sebut ni, sebahagiannya dah muncul. Munculnya pemimpin yang zalim, muncul semua Nabi cerita dah muncul. Muncul hak-hak cerita tadi, sebahagian belum muncul. Siapa yang belum muncul? Mahdi belum muncul. Siapa yang belum muncul lagi? Dajjal belum muncul. Siapa yang belum muncul? Nabi Isa belum muncul. Kita, setengah orang dia seronok duk cari, ada Dajjal muncul lah, dia pun kat Bermuda Triangle. Dia pun ada jumpa. Buat apa kita tunggu zaman Dajjal, zaman yang fitnah yang paling besar? Para Nabi sejak nak umat dia dari dulu pun dia bagi amaran, jangan sampai zaman Dajjal. Dia duduk seronok Dajjal mai. Kalau Dajjal mai, takut kita pergi terikut Dajjal pun. Hak yang tak Dajjal pun kita ada penindah. Skamer pun kita kena tipu. Sampai hilang duit beratus-ratus ribu. Tambah kalau Dajjal mai, dia waktu turun hujan, dia bagi buah-buahan, yang tak sokong dia jadi kemarau, makan tak ada. Kita akan kata, bukan Dajjal. Dia tu karamat tu. Wali yo. Ha. Sebab itu, mintalah selamat daripada fitnah. Sebab itulah semayang kita minta apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min fitnati masihi Dajjal. Minta jauh daripada fitnah Masih Dajjal. Buat apa minta akhir zaman? Kalau Dajjal mai, kita dah minta jauh dari fitnah dia. Kalau dia mari, dia menguji iman kita. Kalau boleh, kita matilah sebelum Dajjal datang. Dan sebahagian orang dia suka cerita-cerita ni, kemudian dia forward. Dekat nak mai bulan puasa besok, akan mai lagi. Satu suara akan muncul. Tiga anak raja akan bertarung. Kiamat akan datang. Jen-jen-jen. Dia macam tu lah. Ha? Ini semua rubbish. Kita baca hadis Nabi tentang kiamat, kita ambil pengajaran tentang apa yang akan berlaku supaya kita dapat hindarkan. Bukan duk tunggu macam dahulu ada geng apa yang Arqam ni, dia beli bas. Tentu ingat bas dua tingkat zaman dulu. Untuk sambut Imam Mahdi. Naiklah pusing merata, pergi ke Khurasan, pusing melayat Malaysia, pergi ke Thailand, bawa lah bah dengan gambar syekh dia. Dan dia jadi karut. Sehingga apabila syekh dia, buya dia tu mati, dia kata yang ditanam itu batang pisang, buya dia masih hidup. Semua tuan-tuan macam tu. Pemimpin-pemimpin yang sesat ni bila dia mati, pengikut dia akan kata dia masih hidup. Jadi sebab itu kita semua berhati-hati, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu pengetahuan yang disuruh ialah untuk kita beramal, bukan kita duduk tunggu dalam handphone main lagi Imam Mahdi. Kita bukan disuruh untuk buat benda-benda yang seperti itu. Semoga Allah rahmati kita semua dan berikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan amalan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh sahib samahah tadi, maka berakhirlah bicara mufti pada malam ini. Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang terlibat menganjurkan program. Saya mohon maaf sepanjang pengandilan program ini jika ada terkurang dan terkasar bahasa dan tersilap. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Disesahkan balik kepada pihak penganjur untuk tentatif yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.